إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا. Bulan Ramadan memiliki kelebihan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Pada bulan Ramadan terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat besar dan sangat banyak. Di antaranya adalah bahwa pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwa bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas terhadap petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan kitab ilahi selain Al-Qur'anul Karim juga Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan yang mulia, yaitu pada bulan Ramadhan, yaitu kitab Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, Zabur. Maka kitab-kitab ilahi itu semua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadhan. Tentunya Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang paling mulia, kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi, kepada rasul yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'anul Karim memiliki kemuliaan yang sangat besar. Al-Qur'anul Karim sebagai penerang bagi alam semesta ini. Maka sudah sepantasnya dengan keutamaan yang terdapat pada Al-Qur'anul Karim untuk kita memberikan perhatian yang lebih dalam hal membaca, mentadabburinya, memahami ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga dengan bacaan kita dan usaha kita untuk memahami Al-Qur'an bisa memperbaiki keadaan kita menjadi baik secara zahir maupun secara batin. Ayyuhal hadirun, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita masih berada di awal bulan Ramadan, maka hendaknya masing-masing kita memuliakan bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya di bulan yang mulia ini kita memuliakan Al-Qur'anul Karim dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an dan berusaha untuk memahami setiap ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim. Bulan Ramadan adalah bulan sebagai musim untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di musim ibadah ini jangan sampai di antara kita minim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah bahkan lebih dari itu. Seorang hamba memiliki rapor yang merah, dia bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salama wal afiyah. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lihatlah apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan beliau memuliakan Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan telah disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihissalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar Al-Qur'an bersama Rasul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar Al-Qur'an bersama Jibril alaihissalam. Dijelaskan maknanya adalah bahwa Jibril alaihissalam membacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya. Demikian pula sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada Jibril dan Jibril alaihissalam mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara bentuk pemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'anul Karim, bahwa di bulan yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salatnya dibandingkan pada salat malam pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lihatlah pula apa yang telah diperbuat oleh salafus salih. Amalan mereka memuliakan Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan telah disebutkan bahwa Al-Aswad rahimahullahu taala, beliau mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim, mengkhatamkan bacaan Al-Qur'anul Karim setiap malam satu kali. Demikian pula An-Nakhai rahimahullahu taala, beliau mengkhatamkan bacaan Al-Qur'anul Karim pada 10 malam terakhir setiap malam satu kali. Dan selain 10 malam terakhir, beliau rahimahullahu taala mengkhatamkan Al-Qur'an setiap 3 malam. Demikian pula Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, ketika masuk bulan Ramadan, beliau mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan untuk memberikan makan kepada fakir dan juga kepada orang-orang miskin. Demikian pula Al-Imam Malik rahimahullahu taala, ketika beliau masuk di bulan Ramadan, maka beliau meninggalkan majlis hadis, beliau meninggalkan majlis bersama para ulama, dan beliau memilih untuk menyibukkan dirinya dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Demikian pula Qatadah rahimahullahu taala, di bulan Ramadan beliau sibuk mengajarkan Al-Qur'anul Karim kepada kaum muslimin. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dengan contoh amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa contoh dari amalan salafus salih di mana mereka memuliakan Al-Quran di bulan Ramadan, maka hendaknya kita berusaha untuk mencurahkan waktu yang kita miliki untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburinya, memahaminya dengan baik dan benar. Maka dengan ini, bagi siapa yang telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mahir dalam membaca Al-Quran, lancar dalam membaca Al-Quran, maka kenikmatan tersebut jangan sampai seorang hamba menyia-nyiakannya, jangan sampai seorang hamba meluputkannya untuk dia memperbanyak membaca Al-Quran. Dan bagi seorang Muslim yang belum mahir membaca Al-Quran, maka hendaknya dia tidak boleh futur, dia tidak boleh malas, dan dia tidak boleh merasa bosan untuk terus berusaha agar dia bisa mengkhatamkan bacaan Al-Qur'annya. Dan bagi yang belum bisa membaca Al-Qur'anul Karim, maka hendaknya dia terus belajar, belajar dan belajar, agar dia bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca Al-Qur'anul Karim dengan baik dan benar. Maka pada bulan Ramadan yang mulia ini, masing-masing kita hendaknya memanfaatkan detik-detik yang kita miliki, waktu yang kita miliki untuk mengkhatamkan Al-Quran. Minimalnya dalam satu bulan yang mulia ini, kita bisa mengkhatamkan Al-Quranul Karim satu kali. Dan lebih dari itu, maka itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seorang hamba. Dan kami mengingatkan pada bulan Ramadan yang mulia ini, hendaknya masing-masing kita jangan sampai tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi yang tidak ada manfaatnya. Sibuk untuk mencari berita-berita yang tidak ada manfaatnya. Sibuk dengan qila wa qal. Sibuk dengan perkara-perkara yang menyenyakkan. Sibuk dengan perkara yang kurang bermanfaat. Ataukah sibuk dengan perkara-perkara yang tidak mendapatkan, yang tidak memberikan manfaat kepada dirinya, dunia dan akhirat. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah. Ayyuhal hadirun, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah bahwa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quranul Karim, terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat besar yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah seorang hamba yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi ashri amsalha la aqul alif lam harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, maka dia akan diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan saya tidak mengatakan bahwa alif lam harf satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pensyafaat bagi yang membacanya. Ayyuhal hadirun, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dengan ini, masing-masing seorang hamba, seorang muslim, hendaknya dia membaca Al-Quranul Karim sesuai dengan kemampuannya. Namun bila seorang muslim ketika dia membaca Al-Quranul Karim, dia keliru, dan keliru ketika membacanya, maka wajib atasnya untuk memperbaiki bacaannya, untuk belajar kepada orang yang bisa mengajarinya, dan terus dia memperbaiki bacaannya. Maka apabila seorang hamba, seorang muslim, dia keliru, dan keliru ketika membaca Al-Quranul Karim, namun dia tidak memiliki usaha untuk memperbaiki bacaannya, tidak ada himmah, tidak ada semangat untuk dia memperbaiki bacaannya, dan dia terus membaca Al-Quran dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, maka di saat itu dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatannya, karena dia telah merusak Al-Quranul Karim. Namun apabila seorang hamba dia salah, dia keliru ketika membaca Al-Quran, dan dia telah berusaha semaksimal mungkin, dan dia memiliki jadwal belajar untuk memperbaiki bacaannya, dan dia terus membaca, maka dia masuk kategori hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul qur'ana wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran, bahwa seorang hamba yang membaca Al-Qur'anul Karim tersendat-sendat, keliru, dan dia kesulitan untuk menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya, maka dia mendapatkan dua pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala atas bacaannya dan pahala atas kesulitan, beban ketika dia membaca Al-Quranul Karim. Ayol hadirun, maka tipe seorang muslim yang demikian, ketika dia membaca Al-Quran, maka dia jangan sampai futur, jangan sampai meninggalkan untuk membaca Al-Quran, terus belajar, terus membaca, dan berusaha untuk bisa mengkhatamkan Al-Quranul Karim pada bulan yang penuh barakah, pada bulan yang penuh kemuliaan, yaitu pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa memuliakan Al-Quranul Karim sebagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang telah dicontohkan oleh salafus salih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.